Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa bi idznillah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad wafaqahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan tentang metode yang dilakukan oleh Kufar Quraisy terhadap penduduk Mekah dan penduduk luar Mekah dari kalangan kaum muslimin, dan juga melanjutkan pembahasan yaitu metode yang ke-12 yang dilakukan oleh Kufar Quraisy, yaitu melakukan penganiayaan fisik terhadap kaum muslimin. Pertemuan yang lalu kita telah membacakan penganiayaan orang-orang musyrikin terhadap para sahabatnya di Mekah. Dan pada hari ini atau pada malam ini dalam membacakan poin selanjutnya yaitu al-i'tida'u al-jasadi 'alal muslimin al-arab min khariji Makkah. Penganiayaan fisik terhadap kaum muslimin Arab yang berasal dari luar Mekah. Kata muallif hafizahullah taala, walam yaqtasir at-ta'zibul jasadi 'alal muslimina bi Makkah. Penganiayaan dan penyiksaan fisik terhadap kaum muslimin tidak terbatas hanya di Mekah saja. Bal imtadda ila ba'dil afradil ladzina aslamu minal qaba'ilil ba'idati an Makkah. Ya, akan tapi meluas ke sebagian orang yang mana mereka masuk Islam dari kalangan kabilah-kabilah yang jauh dari negeri Mekah. Faqad rawa Ibnu Sa'ad, telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari dalam kitabnya Tabaqat, anna umma syarikin ghaziyah binta Jabir ibni Hakim, bahwasanya Ummu Syarik ghaziyah bintu Jabir ibn Hakim, indama aslamat hiya wa zawjuha wa hajara zawjuha ma'abi Hurairah wa jama'atin min qawmiha ja'aha ahlu zawjiha abil iqr fasa'aluha in kanat ala dinihi fa'aqarrat bi islamiha fa'aqsamu ala ta'zibiha. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya kisah tentang Ummu Syarik Ghaziyah, ketika dia menyatakan keislamannya dan juga suaminya. Ketika itu suaminya pergi untuk hijrah bersama dengan Abu Hurairah dan sekelompok orang lainnya dari kaum atau dari kabilahnya Ummu Syarik. Maka ketika sang suami pergi hijrah ke negeri Habasyah, ja'aha ahlu zawjiha abil aitr, keluarga dari suaminya mendatangi Ummu Syarik dan menanyakan kepadanya, kalau misalkan dia berada di atas agama Muhammad Mereka akan bersumpah dan mereka bersumpah akan menghukumnya dan menyiksanya. Maka ketika ditanya, betul, aqarrat bi islamiha, Ummu Syarif menyatakan keislamannya. Fa indama irtahalu min makanin ila akhar, maka ketika mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, kebiasaan orang-orang Arab dahulu kala itu adalah nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mencari mata air, mencari tempat yang subur untuk gembala-gembalaannya. Maka ketika mereka pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hamaluha ala syarririka biha wa aglazihi, musyarik ini diletakkan di atas kendaraan yang paling buruk, yang paling kasar kendaraannya. Yang lain naik mobil mewah gitu ya. Musyarik di atas bajai gitu ya. Panas ya. Suaranya berisik gitu ya. Terus keras lagi gitu. Lotak-lotak. Summa at'amu'a khubzan wa 'asalan wa mana'u 'anhal ma. Tidak cukup dengan memberikan tumpangan atau tunggangan hewan yang kasar, yang keras, yang buruk, yang jelek. Bahkan pernah suatu ketika Ummu Syarik diberikan roti dan juga madu. Ya, tekstur roti tentu kesat. Ya. Begitu pula madu yang rasanya tentu pekat, ya, manis gitu, terlalu manis. Ya. Nah, diberikan roti dan juga kurma, apa? Yang juga madu. Wa mana'u anhal ma, tapi nggak dikasih air minum. Gitu. Kasih makan, dikasih roti. Ya. Kalau kita makan roti doang pasti serak, pingin minum. Ya. Ditambah dengan madu, ya. Manis sekali rasanya, pingin minum air putih. Nggak dikasih air. Gitu. Sengaja. Wa taraquha fi syamsi hatta dhahaba 'aqluha wa sam'uha wa basaruha. Bahkan pernah dia ditinggalkan di tengah atau di bawah terik matahari, ya, sampai hilang akalnya, pendengarannya dan juga penglihatannya. Wa qarraru dzalika limuddati 3 ayyam. Dan terus diulang-ulangi setiap harinya sepanjang 3 hari atau selama 3 hari. Wa fil yaumi tsalis, maka pada hari ketiga, talabu minha tarka diniha, sudah disiksa ya, 3 hari berturut-turut tidak dikasih air minum ya. Kemudian dijemur di bawah terik matahari. Ya. Pada hari yang ketiga diminta ya, padanya untuk meninggalkan agamanya, untuk meninggalkan agama Islam. Falam taf'al ghairal isharati bi usbu'iha ila sama'i bit tauhid. Ya. Ummu Syarif tidak melakukan itu. Ya, tidak mau meninggalkan agamanya dan tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali hanya bisa mengangkat tangan, mengangkat jarinya ke langit mengisyaratkan bahwasanya tauhid ahad ahad. Ya. Saking enggak bisa lagi ngomong. Ya. Dengar saja sudah tidak jelas. Hanya bisa mengangkatkan jarinya dan menunjuk ke langit mengatakan ahad ahad. Wala ta'ima yadakulun min siddatil ayya'i wal igma. Dan dia, ini Ummu Syarif, tidak sadar apa yang dikatakan oleh mereka. Mungkin mereka mencaci, mungkin mereka bicara apa ya, merencanakan sesuatu. La ya'ima yakul au la ta'ima yakul. Dia tidak sadar apa yang mereka bicarakan, saking sudah lemasnya. Wa akramaha Allahu bidalwin min ma'in syaribat minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia satu ember air, kemudian dia minum dari air tersebut. Fakana dzalika sababan fi islami ahli zaujiha wa hijratihim ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu diantara sebab, yakni keteguhan yang dilakukan oleh Ummu Syarif, ini diantara sebab masuk Islam keluarga dari suaminya. Diantara sebab masuk Islam keluarga suaminya, bahkan mereka ikut hijrah pada Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah. Wa indama sami'a Abu Dzar Al-Ghifari bi khabari Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa wa dakhala Makkah. Begitu pula kisah Abu Dzar, yang beliau bukan berasal dari Makkah tapi berasal dari luar Makkah. Begitu pula Abu Dzar ketika mendengar berita kenabian Nabi alaihi salatu wasallam jaa wa dakhala Makkah, datang dan masuk ke negeri Makkah. Wa akhadha yas'alu 'ani Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian bertanya tentang Rasul alaihi salatu wasalam. Baru bertanya, fadarabahu ahlu Makkah hatta ugsya alaihi. Baru tanya ini tentang Rasul alaihi salatu wasalam, sudah dipukuli oleh mereka ahlu Makkah sampai ugsya alaihi, sampai pingsan. Ini itu. Wa kada ayyamut, bahkan hampir meninggal. Fakhalasahu Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu minhum, kemudian dibebaskan, ya, dipisahkan oleh Al-Abbas paman Nabi alaihi salatu wasalam dari penduduk Mekah yang memukuli Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rawa qissata islamihi mutawwalatan Muslimun wa Ahmad wa Abu Nu'aim wal Hakim. Dan kisah keislaman Abu Dzar diriwayatkan secara lengkap oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalail Nubuwah, dan juga Al-Hakim, Imam Hakim meriwayatkan kisah keislaman Abu Dzar dalam kitabnya Al-Mustadrak. Wa fiha, dan dalam kisah tersebut, anna Abu Dzar awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyyati ahli Islam. Bahwasanya Abu Dzar merupakan orang yang pertama kali memberi salam kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan salamnya ahlul Islam, yaitu assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, jadi orang yang pertama kali beri salam kepada Rasul dengan salam ahli Islam adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam fi raddihi alaihi wa alayka salam wa rahmatullah. Poin selanjutnya, al-i'tida'u al-jasadi 'alal mawali. Penganiayaan secara fisik terhadap para budak. Kalau tadi kaum muslimin di luar Mekah, gitu ya, kena juga. Apalagi ini sekarang budak, ya, gak punya kekuatan, gak punya kekuasaan. Laqad nafasal kuffar kulla ahqadihim alal islam wa mu'tanikihi fi ashasil mawali. Orang-orang kuffar melampiaskan seluruh rasa iri dengkinya terhadap Islam dan para pemeluknya terhadap orang-orang atau para budak. Melampiaskan kepada Abu Bakar gak bisa, ada kaumnya. Melampiaskan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ada pamannya. Melampiaskan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, pada punya power. Maka satu-satunya jalan untuk melampiaskan kedengkian, kebencian terhadap Islam adalah dengan melampiaskan terhadap orang-orang yang lemah di antara mereka. Nah, maka kesempatan orang-orang kafir, ya, untuk melampiaskan kebencian mereka terhadap orang-orang kaum muslimin ini dilampiaskan kepada para budaknya. Li'annahu lam takun lahum mana'ah, karena mereka tidak memiliki orang yang bisa menjaganya, ya, tidak memiliki benteng pertahanan. Fakana al-'adzabu aqsa wa afza wa afza, ya, maka siksaan yang menerpa mereka, yang menimpa mereka sangat keras dan mengerikan. Ya, tidak seperti yang lain-lainnya. Ada yang cuma dikurung, ada yang cuma dipukuli. Ya. Tapi terhadap para budak lebih parah dari itu. Waqad azarallahu al-mu'adzibina fi ma yaqulun hina ma yablughul jahda minhum mablaghahu. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Maafkan orang-orang yang diazab, yang disiksa oleh orang-orang kufar. Memaafkan dari apa yang mereka katakan. Ketika telah mencapai batas atau ambang kekuatannya. Qala Sa'id bin Jubair Ibnu Abbas, berkata Sa'id bin Jubair kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, akana al-musyrikuna yablughuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-azabi ma ya'zuruna bihi fi tarki dinihim. Apakah orang-orang musyrikin menyiksa sahabat Rasul alaihi salatu wasallam dengan siksaan yang membuat orang yang siksa dimaafkan seandainya dia meninggalkan agamanya? Nah, yakni dengan ucapannya. Qala na'am wallahi, kata Ibnu Abbas, iya, demi Allah, in kanu la yadribuna ahadahum wa yujawwi'unahu wa yu'atishunahu hatta ma yaqdiru ayastawiya jalisan. Benar, demi Allah, bahkan ada di antara mereka yang benar-benar dipukul, dipukuli, dibuat lapar, dibuat haus, sampai di antara mereka ada yang tidak bisa duduk tegak. Min syiddatid darb, saking kerasnya pukulan. Alladzi nazala bihi, yang menimpa dia. Hatta yu'tihim ma sa'aluhu minal fitnah. Dipukuli terus menerus sampai mereka mau memberikan apa yang ditanya atau yang diminta oleh mereka. Mereka meminta agar kembali kepada agama lalunya, agar kembali kepada Lata wa Uzza, kembali kepada berhala-berhala mereka. Nah, disiksa terus menerus sampai dia mau menjawab dan mau meninggalkan agama Islam. Hatta yaqulun lahu, sampai mereka mengatakan padanya, Allatu wal Uzza ilahaka min dunillah, apakah Lata dan Uzza adalah sesembahanmu selain Allah? Sampai budak yang disiksa ini mengatakan iya, kan tidak ada pilihan lain. Iftida'an minhum mimma yablughuna min jahdihi, dalam rangka menebus rasa sakit dan siksaan yang menimpa mereka, yang mereka dapatkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah, wa mithli hadza wa fi mithli hadza anzalallahu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dalam kejadian-kejadian yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat man kafara billah min ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, maka dia akan mendapatkan siksaan di hari akhir nanti. Illa man ukriha, kecuali orang-orang yang terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya dipenuhi dengan ketenangan iman. Walakin man syaraha bil kufri, akan tetapi orang-orang yang berlapang dada dengan kekufuran, fa'alaihim ghadabun minallah, maka bagi mereka murka dari Allah Azza wa Jal, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, awwalu man adhara al-islam sab'atun. Berkata Abdullah bin Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Orang yang menampakkan keislamannya itu ada 7. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Ammar. Yang keempat ibunya Ammar yaitu Sumayyah. Yang kelima Suhaib. Yang keenam Bilal. Yang ketujuh Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Fa'amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasul alaihi salatu wasallam, famana'ahu Allahu bi'ammihi. Adapun Rasul alaihi salatu wasallam maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara pamannya. Wa Abu Bakrin mana'ahu Allahu biqaumihi. Adapun Abu Bakar Allah Subhanahu wa taala jaga dengan perantara kaumnya. Wa amma sa'iruhum, adapun sisanya dari Ammar, ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal, Al-Miqdad, fa akhadhahum al-musyrikun fa albasuhum adra'ul hadid wa saharuhum fis syamsi. Adapun sisanya maka ditangkap oleh orang-orang musyrikin dan dipakaikanlah kepada mereka adra'ul hadid, baju besi yang kemudian dijemur oleh mereka di bawah terik matahari. Nah, fama minhum min ahadin illa waqad atahum ma aradu. Tidak ada di antara mereka, tidak ada di antara satu dari mereka kecuali mereka memberikan apa yang mereka inginkan, yang orang-orang kafir inginkan. Saking sudah tidak kuatnya dalam penyiksaan. Illa Bilalan, kecuali Bilal, fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Kecuali Bilal maka sungguhnya Bilal hanat alaihi nafsuhu, sudah merasa nyaman, tenang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi Bilal sudah tegar, sudah siap menerima siksaan apapun. Wahana ala qaumihi fa akhaduhu fa atawhu alwildan. Maka Bilal mendapatkan penyiksaan yang lebih daripada budak-budak yang lainnya. Bahkan sampai pernah diberi diikat kemudian diberikan kepada anak-anak. Faja'aluhu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah. Anak-anak suruh bermain dengan Bilal, ya, ditarik Bilal itu untuk mengelilingi penjuru-penjuru Makkah, ya, lorong-lorong negeri Makkah, digeret kemana-mana buat mainan anak-anak. Tapi Bilal tetap tegar dan mengatakan ahadun ahad. Qala al-mu'allif hafizahullah, wa min abrazi ma nalahum al-i'tida' al-jasadi min al-mawali bi Makkah, dan di antara yang paling menonjol siksaannya dan ceritanya dari budak-budak yang ada di Makkah, di antaranya ada Alu Yasir, keluarga Yasir. Juga ada Bilal, ada Khobab ibn al-Arad, dan keumuman orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin. Poin yang pertama, alif Alu Yasir, keluarga Yasir. Kanat hadhil usrah mimman yudrabu biha al-mathalu fima laqahu al-mustad'afuna min al-ibtila'at fi tarikh al-Islam. Keluarga Yasir ini di antara keluarga yang dijadikan permisalan dari penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin dalam sejarah Islam. Kalau ada sejarah Islam yang menceritakan tentang penyiksaan kaum muslimin, maka biasanya yang nampak, yang muncul pertama kali adalah kisah keluarga Yasir. Nah, faqad kana banu mahzumin yakhrujuna bihim idza hum yatadhahirah. Dahulu Bani Mahzum kalau sudah waktunya terik matahari, dia keluarkan budak-budaknya, yaitu keluarga Yasir, keluarkan. Fayu'adzabunahum biramdha'a Makkah. Maka mereka menyiksa keluarga Yasir di tengah terik matahari di Mekah. Wa marra bihim ar-rasul alaihi salatu wasalam dzata marratin wa hum yu'adzabun. Sampai-sampai pernah suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam melewati mereka dalam keadaan mereka tengah disiksa. Faqala lahum, maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kepada keluarga Yasir, abshiru ala Ammarin wa ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Beritakanlah berita gembira. Ya, aku beritakan berita gembira untuk Alu Ammar, keluarga Ammar dan keluarga Yasir. Karena sungguhnya janji yang akan diberikan kepadamu adalah jannah. Wa kana awwalu man istashhada fi sabilillah min hadhil usrati khasatan wa fil islami ammatan Ummu Ammar. Dan orang yang pertama kali syahid dalam sejarah Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala di keluarga ini, yakni keluarga Yasir, dan juga di dalam Islam secara keumuman, orang yang pertama kali syahid atau mati syahid adalah Ummu Ammar, ibunya Ammar, yaitu Sumayyah bintu Khabat. Faqad ta'anaha Abu Jahlin bihirbatin fi kubuliha. Penyiksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal yaitu dengan menusukkan hirbah, tombak pendek, ke dalam kemaluan ibunya Ammar. Famatat min jarra'i hadzal i'tida'il athim. Maka kemudian Sumayyah meninggal karena penyiksaan ini. Wa mata Yasir fil azab. Begitu pula Yasir meninggal di tengah penyiksaan. Wa rumiya ibnuhu Abdullah fasaqat. Begitu pula anaknya Abdullah dipanahi, dilempari panah dan tombak sampai mati. Wa tafannanu fi idza'i Ammar, dan bermacam-macam penyiksaan yang diberikan kepada Ammar. Hatta ajbaruhu ala ayat lafaz bi kalimatil kufri bi lisanihi. Sampai mereka memaksa Ammar untuk melantunkan, untuk mengucapkan kalimat kufur dengan lisannya. Wa dzakara jumhurul mufassirin, mayoritas mufassirin ahli tafsir menyebutkan bahwasanya anna min asbabi nuzulil ayatil karimah huwa mauqifu Ammar ibn Yasir hadza. Di antara sebab turunnya ayat man kafara billah min ba'di imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ini ayat yang turun pada saat penyiksaan Yasir atau Ammar ibn Yasir. Ketika Ammar ibn Yasir dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, turunlah ayat ini, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, maka kalau misalkan ada seorang yang ingin berdalil dengan ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, paling tidaknya keadaannya seperti penyiksaan yang diterima oleh Ammar atau siksaan yang diterima oleh Ammar bin Yasir. Tidak seperti yang di sana. Nah, dalam keadaan murtah, ada hurosnya, ada penjaganya, ya. Bisa makan enak, gitu. Masjidnya nyaman, gitu. Rumahnya bagus, kendaraannya juga, gitu ya. Kemudian menandatangani perjanjian kekufuran dengan orang-orang Syiah. Ketika ditanya alasannya ayat ini, orang ini terpaksa. terpaksa dari mana? Gitu kan? Apakah mendapatkan siksaan, diikat dia, gitu ya? Disiksa, dipukuli, kemudian disuruh menandatangani? Enggak. Gitu. Nah, selanjutnya ba Bilal. Kana Bilal maula li ba'di bani Jumah. Wa huwa Bilal ibn Rabah. Selanjutnya ada Bilal. Merupakan budak yang diperdekakan oleh sebagian orang dari Bani Jumah. Namanya adalah Bilal bin Rabah. Ummuhu Hamamah. Ibunya Bilal bernama Hamamah. Wa zakara annahu kana Habasyan. Disebutkan oleh para sejarawan bahwasanya Bilal ini berasal dari negeri Habasyah, Ethiopia, kulit hitam. Wa huwal masyhur, dan itu merupakan pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan lagi kana Nubian. Nah, kana zahirul qalbi shadiqul Islam. Bilal memiliki hati yang suci dan juga memiliki kejujuran dalam keislamannya. Wa kana maulahu Umayyah bin Khalaf yukhrijuhu idza humiyatiz zahirah. Dan tuannya, tuan dari Bilal ini adalah Umayyah bin Khalaf. Ketika tahu Bilal masuk Islam, setiap kali panas terik matahari, dikeluarkanlah oleh Umayyah bin Khalaf ini si Bilal. Fatarahahu ala zahrihi fi batha'a Makkah. Dilemparkan, disuruh diam diri, dan diletakkan di atas punggungnya batu besar di Makkah. Sumaya'muru bisokhratil azimah fatutau ala sodrihi. Dan kemudian batuan besar sokhra al azimah tutau diletakkan di atas punggungnya juga. Sumaya'kulu lahu, kemudian Umayyah berkata kepadanya, la tazalu hakadha hatta tamut au takfur bi Muhammad. Pilihannya hanya dua. Kamu terus begini sampai kamu mati, atau engkau kufur terhadap Muhammad. Wa ta'budul Lata wal Uzza, dan menyembah Lata dan juga Uzza. Cuma ada dua pilihan. Fayaqulu wa huwa fi dzalikal bala. Kabilal cuma bisa berucap ahadun ahad. Warawa al-Balazuri, diriwayatkan oleh al-Balazuri dalam kitabnya Ansabul Ashraf, dari Amr ibn al-As, beliau berkata, marartu bi Bilalin wa huwa yu'adzabu fi ramdha. Aku melewati Bilal dalam keadaan dia sedang disiksa di panas terik matahari. Walau anna bid'ata lahmin wudi'at alaihi lanadajat. Seandainya potongan daging diletakkan di atasnya, maka akan matang saking panasnya. Wa huwa yaqul, di tengah siksaan tersebut Bilal masih bisa berkata, ana kafirun billati wal Uzza. Aku kufur terhadap Lata dan juga Uzza. Nah, di tengah penyiksaan tadi, siapa yang sanggup disiksa dengan panasnya terik matahari, diletakkan di atas dada kita batu yang panas, yang seandainya diletakkan daging di atasnya akan matang, ya, jadi grill. Gitu ya. Nah, wa Umayyah mughtadzun alaihi. Ketika mendengar ucapan tadi, ana kafirun billata wal Uzza, Umayyah marah kepadanya. Fayaziduhu azaban, ditambah lagi azabnya, siksaannya ditambah lagi. Fayaqbalu alaihi fayadaghat, fi halatihi fayadab fayudigat fi halqihi fayubsha alaihi summa yufiq. Ditambah lagi, tidak hanya ditimpakan batu di bawah panas terik matahari, setelah mengucapkan kalimat tadi, Bilal dicekik, ya bagat, itu dicekik sampai mau mati, dicekik di lehernya, fayubsha alaihi sampai pingsan, kemudian sadar lagi. Nah, warawa al-Balazuri an Mujahid, diriwayatkan oleh al-Balazuri dari Mujahid bin Jabr, qala ja'alu fi unuqi bilalan ja'alu fi unuqi bilalin habla wa umiru sibyanuhum ay yastaddu bihi baina akhshabai makkata ya'ni jabalaiha fa fa'alu dhalika wa huwa yaqulu ahadun ahad. Dalam riwayat yang lain dari Mujahid sebutkan bahwasanya Bilal lehernya diikat dengan tali, yang kemudian diperintahkan anak-anak kecil yang ada di sana untuk mengikat dengan kencang, yang kemudian mereka menariknya dengan keras, tarik leher. Dalam keadaan demikian Bilal masih konsisten dengan ucapannya ahad ahad. Dalam riwayat-riwayat yang kita sebutkan ini menunjukkan bermacam-macamnya siksaan yang didapatkan oleh Bilal dan betapa kerasnya siksaan yang didapatkan oleh Bilal. Daripada walaupun demikian keadaannya, Bilal masih kokoh keislamannya. Wa qala al-Balazuri, berkata al-Balazuri, wa ruya anna Bilalan qala, diriwayatkan bahwasanya Bilal berkata, aqtasuni yauman wa lailatan, siang harinya disiksa, malam harinya tidak dikasih minum, aku dibuat haus oleh mereka sehari semalam. Summa akhrajuni, kemudian mereka mengeluarkanku, fayu'adzabuni fi ramdha fi yaumin har, semalaman, sehari semalam tidak dikasih air minum. Air minum sumber kehidupan kita, tubuh kita mayoritas isinya air. Orang yang tidak makan 3 hari 3 malam tapi masih minum, masih bisa hidup. Tapi orang kalau misalkan tidak minum, dikasih makan aja tapi gak minum, itu lebih cepat matinya. Dan ini dipahami oleh orang-orang kufar Quraisy. Tidak perlu belajar biologi, kimia, fisika, mereka tahu. Nah, atau suni yauman wa lailatan, mereka membuat ku haus sehari semalam, kemudian aku dikeluarkan dan aku disiksa di tengah matahari, di tengah terik matahari pada hari yang sangat panas ketika itu. Berarti di musim-musim panas, sudah di musim panas, siang hari pula. Wa indama ra'ahu Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu hazil halah sawama sadatahu ala syira'ihi. Dan ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat kejadian tersebut dan melihat keadaan yang menimpa Bilal, maka Abu Bakar menawar harga kepada tuannya untuk dibeli. Fasyarahu wa ataqahu, maka dibelilah Bilal oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Faqad rawa Ibnu Abi Shaybah bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah dengan sanad yang sahih, dan juga Al-Balazuri dalam kitabnya Ansabul Ashraf dengan sanad yang jayyid, bahwasanya Abu Bakar membeli Bilal dari orang musyrikin dengan harga khamsi awaqin, dengan 5 uqiyah. 1 uqiyah 40 dirham. 5 uqiyah berarti 200 dirham. 1 dirhamnya 3 gram perak. Satu perak, satu gramnya 11 ribu kalau misalkan sekarang. Berarti 33 ribu dikali 200 sama dengan 6 juta 600 rupiah. Dibeli harganya segitu. Maka Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq bi khamsi awaqin wa huwa madfunun bil hijarah. Dalam keadaan Bilal sedang tertimpa batu atau ditimpa batu. Wa rawi al-Bukhari anna Bilalan qala li Abu Bakr. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Bilal berkata kepada Abu Bakr ketika dibeli ini. In kunta innama ishtaraitaini li nafsika fa amsikni. Kalau engkau membeliku untuk dirimu sendiri, yakni untuk aku supaya berkhidmat kepadamu, maka tahanlah aku. Nah, wa in kunta ishtaraitani lillah. Kalau engkau membeliku karena Allah niatnya, fada'ni, maka tinggalkanlah aku. Fada'ni wa amal Allah. Dalam riwayat yang lain, fada'ni wa amali lillah. Dalam riwayat yang lainnya, fadharni a'malu lillah. Artinya, maka tinggalkanlah aku. Kalau misalnya engkau membeli aku karena Allah, maka tinggalkanlah aku. Biarlah aku mencari ridha Allah dengan caraku sendiri. Nah, tidak perlu kau beli. Nah, ini kata Bilal radhiyallahu taala anhu. Begitulah kisah budak-budak atau penyiksaan yang diberikan oleh orang-orang kufar Quraisy terhadap budak-budak yang ada di negeri Mekah. Masih tersisa Khobab ibn al-Arab dan juga sisanya dari orang-orang mustadafin, orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar. Udah. Dari tadi ya? Udah dari tadi. Hah?